Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan membaca kitab Syarhul Mujaz Al-Mumahad li Tauhid Al-Khaliqil Al-Mumajjad. Masuk bab maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi sholihin. Bab tentang penjelasan tentang sebab kufurnya bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu, sikap melampaui batas atau berlebihan terhadap orang-orang soleh. Wa qawlillahi azza wa jal, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi ilal haqq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian ghulu, melampaui batas dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allah, dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah ilal haq, kecuali al-haq, kebenaran. Wa fi sahih, sebutkan dalam hadis yang sahih, ini sahih al-Bukhari, an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Sebutkan dalam hadis yang sahih, sahih Bukhari, dari sahabat ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau menerangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu, dan mereka mengatakan, la tadharunna, janganlah kalian meninggalkan, alihatakum, sesembahan kalian, dan janganlah kalian meninggalkan wad, suwa, yaguth, ya'uq, dan nasr. Qala, kata ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin solehina min qawmi Nuh. Ini Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr adalah nama-nama laki-laki soleh dari kaumnya Nuh. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yujalisuna fiha ansoban. Dan ketika orang-orang soleh tersebut meninggal, syaitan membisikkan kepada kaumnya, ya, ini kaum orang-orang soleh tersebut, untuk membuat atau mengadakan pada majelis-majelis mereka yang mereka bermajlis di sana, untuk membuat patung atau berhala-berhala mereka. Wasamuha bi asma'ihim, dan menamainya, ya, dengan nama-nama mereka, nama-nama orang soleh tersebut. Fafa'alu walam tu'bad, maka orang-orang itu pun melakukannya, tetapi tidak disembah, belum disembah saat itu. Ya. Saat itu berhala-berhala atau patung-patung yang sebagai perwujudan, ya, orang-orang soleh tersebut belum disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai ketika orang-orang yang dulu membuat atau menaruh, ya, patung-patung tersebut di majelis-majelis mereka semuanya binasa, meninggal, ya. Dan dilupakannya ilmu, tidak tahu apa sebab, ya, diadakannya patung tersebut, maka ubidat, maka berhala-berhala itu pun kemudian disembah. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamasilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Berkata Ibnu Qayyim, telah berkata lebih dari seorang dari kalangan salaf, ketika orang-orang soleh tersebut meninggal, akafu ala kuburihim, mereka kemudian beritikaf, berdiam lama, ya, di sekitar kuburan orang-orang soleh tersebut. Suma sawwaru tamasilahum, kemudian mereka pun membuat bentuk atau gambar, ya, patung-patung orang-orang soleh tersebut. Thumma tola alaihimul amad fa'abaduhum, kemudian setelah sekian lama, ya, berlalu, fa'abaduhum, mereka pun kemudian menyembah patung-patung tersebut. Wan Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Akhrajahu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian, ya, melampaui batas, ya, di dalam memuji, ya. Sebagaimana orang-orang Nasoro, mereka berlebihan atau melampaui batas terhadap Ibnu Maryam, yang ini Nabiullah Isa alaihissalam. Innama ana abdun, sungguhnya aku hanya seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluw, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian dari sikap ghuluw. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw, sungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian karena sebab ghulu, melampaui batas, berlebihan dalam satu perkara. Wali muslimin an ibni mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halaqal mutanati'un halaqal mutanati'un qala salasan. Diriwayatkan oleh alimah muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah mutanatti'un, ya, sama maknanya kurang lebihnya, binasalah orang yang tanatuk, berlebih-lebihan, melampaui batas. Beliau mengucapkannya 3 kali. Asy-syarhu qala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala, al-ghulu huwa aziyada fi syai' an qadrihi. Mana ghulu adalah aziyadah fi syai, ya, melebihkan dalam satu perkara dari kadarnya. Wallahu subhanahu naha ahlal kitabi anil ghuluwi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang ahlul kitab dari berbuat ghulu. Zalika bi annahum bil ghuluwi dakhulu fi malam yajuz lahum ad-dukhul fihi. Karena sebab, ya, mereka berbuat gulu, mereka masuk pada suatu perkara yang tidak boleh bagi mereka untuk masukinya. Fanasoro ghalat fi Isa bin Maryam, fi Isa bin Maryam, haitsu allahu. Orang-orang Nasoro, mereka gulu terhadap Nabi Allah Isa bin Maryam sampai mereka menyembahnya. Au ja'aluha ibnan lillah, atau mereka telah menjadikan Nabiullah Isa sebagai anak bagi Allah. Wal Yahud ghalau fi Uzair hatta ja'aluha ibnan lillah. Demikian juga orang Yahudi. Mereka telah ghulu pada Uzair sampai menjadikannya, ya, menganggapnya adalah anak Allah. Fa Allahu nahahum anil ghulu biqaulihi ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Allah telah melarang mereka, ya, wahai ahlul kitab, jangan kalian berbuat ghulu dalam agama kalian, ya. Dan jangan kalian mengatakan atas Allah sesuatu kecuali kebenaran. Wal haqqu alla yu'tada 'ala maqamil uluhiyah. Yang benar, ya, ya, mereka tidak masuk, ya, tidak menjadikan makhluk memiliki kedudukan uluhiyah yang disembah. Fala yajuz ayuqala fi ahadin innahu ibnun lillah. Demikian juga tidak boleh mengatakan pada seorang pun dia adalah anak Allah. Thumma awrada hadis Ibn Abbasin fi qawlihi subhanahu fi suratin Nuh wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa' wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasr. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis Ibn Abbas, ya, yang menerangkan surat Nuh, ya, wa qalu la tadharunna alihatakum, dan mereka mengatakan janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan meninggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ibn Abbas menerangkan hadhihi asma'u rijal salihina min qauminu. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaum Nuh. Nah, yukhadu min hadzal asar, kata Syekh Ahmad, diambil dari asar ini, anna fitnata bani Adam wadukhulahum fi syirki kana min tariqil ghulu. Bahwasanya fitnahnya manusia, anak Adam, dan masuknya mereka ke dalam kesyirikan ini dari sisi ghulu, melalui jalan ghulu berlebihan. Dan tidak main-main sebutkan di sini sebab kufurnya bani Adam, ya, adalah ghulu terhadap orang-orang soleh. Bahkan kita tadi baca, ya, namanya ghulu itu membinasakan dalam segala hal. Dalam perkara dunia, ya, ghulu membinasakan, ya, apalagi dalam masalah agama. Dalam masalah makanan saja, orang yang ghulu binasa. Dalam segala perbuatan. Jadi bukan perkara yang remeh masalah ghulu itu. Ya, bukan perkara yang remeh. Menganggap toh ini hanya perkara biasa saja. Berlebihan dalam perkara biasa saja. Kata siapa? Syariat menyerangkan bahwasanya sifat atau sikap berlebihan itu akan membinasakan, mendatangkan berbagai fitnah. Bahkan bisa mengeluarkan dia dari agama ini. Yukhadu minhu anna syaitana yadkhulu bil hilah hatta yadkhulahum fi dara'il lati tusiluhum ila syirki. Diambil dari hadis atau asar Ibn Abbas tersebut bahwasanya syaitan masuk, ya, pada manusia dengan cara menipu mereka, yang masuk pada perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Fahuwa amruhum ayusawwiru atau amaruhum ayusawwiru suara ulaika solehin. yaitu dengan cara membisikkan, memerintahkan manusia untuk membuat taswir, gambar atau patung orang-orang soleh. Walam ya'muruhum bi'ibadatihim awalan, dan tidak memerintahkan mereka untuk menyembahnya. Awalnya seperti itu. Hanya merintahkan sudah gambar saja atau buat saja patungnya supaya ingat, sebatas itu. Ya. Kemudian yukhadhu minhu anna syaitan la yahummuhu ayatul amr. Ay yamtaddu az-zaman qabla an tu'bad aswar. Bagi syaitan tidak masalah kalau harus menghabiskan sekian waktu sih, ya, waktu yang panjang untuk menyesatkan manusia. Waktu yang lama, ya, sebelum seseorang itu menyembah gambar atau patung-patung tersebut. Fahu amarhum binasbi suwarihim fi amakinihim, yaitu dengan memerintahkan mereka, ya, meletakkan gambar-gambar orang-orang soleh tersebut di tempat-tempat mereka. Bertahap, sabar sekali syaitan itu, ya, di dalam menggelincirkan manusia. Tsumma ja'alahum bihilatin ukhra, datang lagi dengan tipuan yang lainnya. Fahilatul ula qala lahum idza nasabtum suwarahum fa innakum tatadzakkaruna ma kanu yaquluna lakum. Tipuan yang pertama, mereka mengatakan jika kalian meletakkan gambar-gambar mereka, patung-patung mereka, niscaya kalian akan selalu ingat, ya, apa yang diwasiatkan, dinasihatkan mereka, ya, kepada kalian. Kalau tidak ada pengingatnya, lupa, ya, nasihat mereka orang-orang soleh, ya, taruh gambarnya. Setiap saat kalian melihatnya, kalian ingat, dulu orang ini telah ngasih wejangan begini, ngasih nasihat begini. Fa yadfa'ukum dzalika ilal ibadah. Itu mereka berusaha. Nah, seperti itu. Sampai mengharuskan untuk mereka untuk beribadah. Hanya memotivasi saja. Wasanian qala lahum inna aba'akum kanu yastasquna bihaula'i rijal fa yusqawna fa fa'alu dhalika hatta idan qarada al-jail al-awwal wa ja'a jailun jadidun qala lahum inna aba'akum kanu ya'budunahum fa'abiduhum. Kemudian datang yang kedua kalinya membisikkan, ya, tipuan yang selanjutnya. Sungguhnya bapak-bapak kalian dahulu, ya, ketika beristisqa atau hujan dengan mereka, ya, maka mereka melakukannya, ya. Sampai ketika selesai tahapan pertama, ya, datang lagi tahapan berikutnya. Qala lahum inna aba'akum kanu ya'budunahum. Selanjutnya baru mereka mengatakan, sungguhnya dahulu, ya, bapak-bapak kalian ini menyembah mereka. Padahal tidak pernah, ya. Maka akhirnya pun mereka menyembah gambar atau patung-patung tersebut. Wa hakadha syaitan yang zilu ma'an nasi darajatan darajatan hatta yuqi'ahum fi syirki billah. Demikian syaitan, ya, mereka turun pada manusia, ya, menyesatkan manusia bertahap, sedikit demi sedikit, sampai mereka terjatuh kepada kesyirikan. Dan pintunya yang paling besar adalah masalah ghulu. Ana syaitan qad ahya fikra haulai ar-rijal ba'dal ghurab. Kemudian faedah yang keempat, bahwasanya syaitan kadang dia menghidupkan, ya, memunculkan kembali pemikiran mereka, ya, orang-orang yang sudah tidak ada, ya, sudah terkubur, ya, Wa halaku qaum Nuhin kullihim, yang sudah binasa kaum Nuh semuanya sudah. Ya, tidak ada lagi. Fahyalahum dzikra haula'ir rijal, kemudian syaitan berusaha menghidupkan lagi agar mengingat mereka. Ya. Walamma bu'isa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana haula'i ma'budina kama huwa mubayyinun fi ba'd al-athar. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka semua orang-orang jahiliyah, ya, mereka menyembah, ya, orang-orang yang sudah tidak ada, sudah binasa, sebagaimana disebutkan dalam sebagian asar. Sama sekarang juga sama, ya, dihidupkan asar-asar tersebut, dihidupkan. Oh, dahulu pernah wali ini lewat sini, padahal gak tahu benar gaknya sih, syaitan mewahyukan, pernah duduk atau singgah di tempat ini, dibangun suatu tempat, ya, atau dibuat monumen, ya, apa sih tujuannya monumen? Untuk mengingatkan, ya, suatu yang sudah lewat, sudah mati, sudah terkubur. Dahulu tempat ini pernah terjadi begini, begini, dan begitu, ya, suatu yang sudah tidak ada. Nah, bagaimana kalau kita bangun monumen lah sebagai pengingat, ya, seperti itu. Yahudu min hadisi Umar la tutruni kama atratin nasara Ibnu Maryam. Diambil dari hadis Umar, ya, beliau mengatakan la tutruni, janganlah kalian berlebihan sebagaimana berlebihannya Nasara terhadap Isa bin Maryam. Al-itra huwa al-mubalaghah fil madah. Mana al-itra adalah mubalaghah, berlebihan di dalam memuji, melampaui batas di dalam memuji. Wal khuruj bil mamduh ila hadil mughalah fihi. Ya, sampai keluar, ya, orang yang dipuji tersebut melewati batasan yang, ya, sampai berlebihan, sampai batasnya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ummatahu anil itra alladziina yakhruj bihim ila hadith ta'lih ila hadith ta'liyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang umatnya, ya, dari al-itra ini, memuji, ya, sampai pada melebihi, ya, atau sampai masuk dalam perkara peribadatan, ya, memuji sampai beribadah, sampai menyembah. Nah, ya, mungkin sebagian orang tidak menyadarinya. Faqad qala lahu qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakan, sungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku, sungguhnya sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Dan barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-nya dengan pertemuan yang diridhoi tentunya, ya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh dan jangan menyekutukan Allah di dalam ibadah dengan seorang pun. Al-amalu soleh walladhi yakunu khalisan lillah. Amal soleh yang dilakukan ikhlas karena Allah, muwafiqan lima ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghalil mughalah, yang sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah tanpa berlebihan, ya, tidak melampaui batas. Wala taksir, tidak juga, ya, dikurang-kurangi, ya, tidak berlebihan, tidak juga, ya, taksir dikurangi. Fal mughalah la tajuz, berlebihan tidak boleh. Wa taksir kadzalik, demikian juga meremehkan, mengurangi tidak boleh. Wa qad yakunu mudaratu taksir akhaffu min madaratil mughalah. Terkadang madaratnya seseorang yang meremehkan ya suatu syariat ya, terkadang ya akhaf ya, lebih ringan ya, dibandingkan dengan madaratnya sikap ghulu berlebihan. Li'annal mughalah fil makhluk takhruju bi an haddihi wa tajawazu wa tajawazul haddi yusayyiru al-'abdu taghutan. Karena seorang yang dia bersikap ghulu terhadap makhluk ini akan ya, mengeluarkan dari suatu batasan ya, dan melampaui batasan tersebut ya, menyebabkan seorang hamba menjadi taghut. Tazawajul hadd ya. Wa qawluhu iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari sikap ghulu, karena sungguhnya hancurnya orang-orang kalian karena sebab ghulu. Hadza dalla ala khuturatil ghulu. Hadis ini menunjukkan bagaimana ngerinya sikap ghulu, berbahayanya sikap ghulu. Bukan perkara yang bisa dianggap remeh. Ya. Wa anal wajib al ibad aitaqallah azza wajal wa ya'malu bima amaru bihi min duni mughalatin wala taksirin. Yang wajib bagi seorang hamba mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan apa yang diperintahkan tanpa ghulu, tanpa berlebihan, dan tanpa meremehkan. Tsummal hadis al-akhiru an Ibn Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qala salasan wa tanatu huwa at-tashaddud wa takalluf bima la yanbaghi. Kemudian yang terakhir adalah hadis Ibn Mas'ud ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah al-mutanatti'un al-mutanatti'un. Beliau mengucapkannya tiga kali, at-tanatu huwa at-tashaddud wa takalluf. Syadud, keras, takalluf ya, berat-beratkan perkara yang tidak sepantasnya ya. Fayajibu al-iqtisad fi syai', yang wajib adalah al-iqtisad ya, sederhana ya, dalam sesuatu itu. Wa adamu ziyadah fihi, tidak berlebihan, tidak ditambah-tambahkan. Kama anhu lain bagi ayan kuso asyai an qadrihi. Sebagaimana tidak boleh mengurangi sesuatu dari kadarnya. Kalau kadarnya segitu ya segitu. Kadzalika la yuzadu amma yastahiqquhu. Maka tidak boleh menambah ya pada sesuatu yang seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai bab ini. Ila huna. Kita kecukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.